المرسلين وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الأخذ بالافتراق وترك الاجتماع. والترك itu معطوك الأخذ أخذ وترك. الأخذ بالافتراق وترك الاجتماع. الاجتماع نعم. المسألة الثالثون ثلاثون وهي من عجائب آيات الله أنهم تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى عنه من الافتراق وصار كل حزب بما لديهم فرحين. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: من عجائب آيات الله سبحانه وتعالى أنهم لما تركوا الاجتماع على كتاب الله عز وجل وشرعه المنزل على الرسل والاعتصام به. Taraku al-ijtisam ma'tuf ke ijtima'. Tadi syar'ihi ma'tuf ke kitabillah. Diteliti lagi bacanya itu. Terus wal-i'tisama bihi ibtilahumullahu bittafarruqi wattashattuti wattanahuri walfarhi bima farah fariha yafrahu masdarnya farohan bukan farhan. Ulang. Farah wal farahi bima hum alaihi minal batili wa hadhihi uqubatun lahum li anna al insana idha fariha bil batili fa innahu la yatrukuhu amma idha lam yafrah bihi wa kana indahu tashakkukun minhu fa hadha hurriyun hariyun annahu yatubu wa yarji'u anhu. Lakin idza ma anna ilaihi wa farihu bihi wa fariha bihi fa innahu la yatahawwalu anhu wa hadhihi 'uqubatun minallahi jalla wa ala li anna man taraka al-haqqa yubtala bil batili wa man taraka al-ittima'a fa innahu yubtala bit tafarruqi wa tashattuti wat tanahuri وتطاحني فما تجد أناسا مختلفين فيما بينهم من أمور الدين والدنيا إلا وتجد بينهم العداوات والخزازة والحزازات والبغضاء بغضاء والبغضاء ها والبغضاء ها. Adapun adawat, hazazat, ya mansub bil kasrah, jamak muannats salim. Teliti lagi topik dari tadi bacanya enggak teliti. Terus bal rubbama aliktitalu ma'tuf itu. Bal harfu ataf. Berarti ma'tufnya ke mana? Tajidu bainahum al adawat berarti. Bal rubbama aliktitala fi ma bainahum. Wa la tajidu man yatamassaku bil istima'i ala al kitabi wa sunnati illa wa tajidu bainahum al alifata apa itu alifah? Huruf alif. Al-ulfah. Al-ulfata wal mahabbata wa tanasura wa ta'awana wa ta'awuna. Masdar. Ta'awana ya ta'awanu ta'awunan. Terus ka'annahum jasadun wahidun fala asmata. Isma. Fala ismata illa bil ijtima'i ala al kitabi wa sunnati. Wala wahdatun illa isim la. Wala wahdata illa bittiba'i al kitabi wa sunnati. Wa ma'ada dhalika fa innahu firqatun. Firqah kelompok. Ini kan ancaman. Furqah. Furqatun wa adabun. Nah, ma'tufnya kan ke adab. Kalau ma'tufnya adab berarti ma'tuf alaihnya enggak mungkin firqah. Ya, kalau ma'tufnya itu ta'ifah, baru mungkin firqah. Ya, baca teliti ya. Nah, udah setahun belajar nahwu. Nah, harusnya lebih teliti lagi. Ya, baca kitab, kajian-kajian kitab udah setahun lebih, harus lebih teliti. Tabarakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-akhdhu bil iftiraq wat tarkul ijma' wal wat tarkul ijtima'i. Ya. Ini judulnya ini diberikan oleh Syekh Shalal Fauzan. Orang jahiliyah ini akhdhu bil iftiraq, lebih mengambil perpecahan. Mereka lebih ya, lebih memilih perpecahan. Watarku al-ijtima, dan meninggalkan persatuan. Lebih mengambil perpecahan daripada persatuan. Tabarakallahu fik. Memang betul ya ikhwah, kita tidak bersatu pada hal-hal yang memisahkan kita adalah hal-hal prinsipil. Prinsipil. Namun pada hal-hal yang di luar prinsipil, alias perkara furu', bukan perkara usul, jangan dijadikan itu sebagai sebab perpecahan. Abdullah bin Mas'ud berpandangan sholat zuhur, asar, 4 rakaat di Mina ketika haji itu enggak sesuai sunnah. Ya, Utsman 4 rakaat. Karena Utsman berpandangan banyak orang yang baru masuk Islam, nanti mereka menyangka kalau 2 rakaat nanti disangkanya zuhur asar memang 2 rakaat. Kata Abdullah bin Mas'ud, enggak, nanti terangkan aja kepada mereka. Ini ya, sunnahnya kalau di Mina 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Tapi Utsman tetap 4 rakaat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini khilafus sunnah. Tapi Abdullah bin Mas'ud ketika bermakmum tetap 4 juga ikut. Katanya menyelisih sunnah. Iya. Khilafus syar. Berbeda pendapat kayak begini, berselisih. Buruk. Nah. Buruk. Taib barakallahu fik. Jadi ada hal-hal yang benar pada makna hadis, ya bukan hadis ya, ikhtilafu ummati rahmah, ada makna-makna yang benar yang diterangkan oleh para ulama ini. Memang itu bukan hadis. Atau hadisnya batil. Namun ada makna yang benar pada perkara yang bukan prinsipil. Namun kalau perkara yang prinsipil, gak bisa. Kita mesti bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Apa sih definisi atau tafsir dari hablillah? Berpegang teguhlah kalian dengan hablillah tadi Allah. Kata para ulama, la ilaha illallah. Pokok dari segala pokok. Pokok dari segala prinsip. Aslul usul. Pokok dari segala usul. Yaitu la ilaha illallah. Nah ini, kalau dalam perkara tauhid baru kita enggak bisa bertoleransi, bermanis-manis buka, berbasa-basi demi persatuan. Semoga ada persatuan kalau beda akidah. Ya. Hatta dengan orang-orang yang menisbatkan Islam tapi akidahnya beda, semisal siapa? Kubriyun. Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Itu bersatu. Makanya nanti Syekh Shalal Fauzan akan menjelaskan hal ini. Persatuan itu hakikatnya apa dan di atas apa yang mengikatnya. Barakallahu fikum. Ya, adapun di luar prinsip, ya kita enggak apa-apa sama kaum muslimin yang lain. Ya, yang beda madhab bahkan, lintas madhab bahkan, madhab-madhab Ahlussunnah ya, madhab-madhab fikih. Enggak masalah. Ya. Sama orang yang maulid, enggak masalah. Memangnya dengan seorang bermaulid Nabi dia jadi ahli bidah gitu. Maulid Nabi betul bidah ya, saya sendiri maaf ya, maulid Nabi itu bidah ya, betul saya, kita ngerti ya, Imam Nawawi maulidan, Ibnu Hajar berserta murid-muridnya itu maulid. Asyuti bukan apa, siapa murid Ibnu Hajar yang maulidan terkenal? As-Sakhawi. Zakaria, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ya. Kemudian generasi di bawahnya, semisal ya As-Suyuti. Suyuti muridnya Mahalli. Mahalli juga maulidan. Jauh sebelum mereka An-Nawawi juga maulidan. Walaupun maulidnya itu enggak kayak yang kita kenal sekarang. Maulidnya itu yang mereka anjurkan di hari kelahiran Nabi, 12 Rabiul Awal. Memang banyak versi ya kelahiran Nabi. Ya, Rabiul Awalnya itu ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 6, ada yang tanggal 12. Anggaplah tanggal 12. Di tanggal 12 itu murni dibacakan sirah Nabi. Hanya dibacakan sirah Nabi, selesai. Enggak ada tuh ketimpring, nyanyi-nyanyian, joget, enggak ada, itu betul-betul mungkarot itu kata Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Ya, sampai Mbah Hasyim Asy'ari itu punya buku itu mengingkari maulid yang kayak gitu. Saya punya di rumah buku warna hijau. Ya. Itu diingkari oleh betul-betul oleh Hasyim Asy'ari. Apalagi kalau Mbah Hasyim lihat zaman sekarang maulidnya. Apaan itu? Joget-joget, apa sih? Maka orang-orang yang mau mengajak tasamuh toleran dalam hal maulid Nabi, misalkan, ya kita ngerti ada ulama yang maulidan. Cuman jangan dibawa dong maulid sekarang ke maulidnya ulama. Lihat dong maulid sekarang apa itu? Kalau kita kampanyekan maulid ini perkara yang dipersisikan ulama, ulama juga ada yang maulidan. Ya ulama ini maulid nggak kayak gini tong. Lihat maulid apaan tuh? Nyanyi-nyanyian, hambur-hamburan uang. Ya. Duitnya dari mana? Dari warga. Ngider DKM, tembusan surat RW, RT, masuk rumah nyumbang. Mau enggak mau nyumbang ya. Enggak enak, ntar ditandain rumahnya nih. Ini rumahnya Wahabi nih. Anti maulid nih. Akhirnya nyumbang, gocap, cepek, 75, jigo, ceban. Akhirnya nyumbang. Terus duitnya apa? Bayar Habib, bayar ceramah, bayar kori, bayar ini, bayar itu. Sampai anggaran buat bayar ini, bayar itu, yang datang-datang itu bisa puluhan juta. Hambur-hambur. Terus ada joget-joget. Apaan kayak gitu? Kalau mau ngikutin ulama maulidan, ayo baca sirah doang. Di malam di hari 12 Rabiul Awal, baca sirah. Nah, itu maulidnya Nawawi. Walaupun, maaf. Ya, saya tetap berpegang dengan pendapat ulama yang mengatakan bid'ah. Siapa yang mengatakan? Loh, banyak ulama yang mengatakan itu bid'ah. Ya. Semisal Al-Imam Syatibi mengatakan itu bid'ah di Kitab Al-Itisam. Itu bid'ah. Mau baca sirah doang kek. Makanya kalau ada Maulid Nabi ini. Ini hari libur Maulid Nabi. Yang enggak maulidan enggak usah gaya-gayaan. Mending kita isi kajian yang membedah buku tentang sirah Nabi. Yang maulidan itu, maulidannya Imam Nawawi. Maulidan, bedah buku, konsekuensi cinta kepada Nabi di hari maulid Nabi. Ya maulidan. Ente membid'ahkan apa yang ente lakuin. Maulidan itu. Paham gak sini? Lagi pula yang teriak-teriak maulid bid'ah, dia sendiri juga HUT RI. HUT RI. Kampusnya ulang tahun berapa? Dis Natalis. UI, UGM, Uganda. Uganda, apa? Nah, itulah. ITB, Dis Natalis. HUT kampusnya. Apaan? Ya, mengecam orang yang merayakan hari kelahiran Nabi. Lah dia hari-hari. Udahlah, makanya. Gak usah terlalu kencang dalam hal ini. Gak usah terlalu kencang. Kalau kita memang masih melanggar apa yang kita ingkari, ah berarti kita memang gak cocok kencang. Ya, berarti kita memang gak cocok kencang. Kalau mau sekalian aja. Kita gak ada hut-hutan tuh. Mau, ya, siapa kek negeri saya ulang tahun kek, bodo amat. Mau siapa kek, gak peduli. Maulid bid'ah menurut anda. Ya. Kan kita nggak ada konsekuensinya ya. Kita nggak bisa dibilang orang ente inkonsisten. Apa saya nggak ngerayain semuanya sekolahan saya mau ulang tahun kek, bodoh amat ya. Kalau rubuh saya sedih, terus berlanjut ya alhamdulillah, tapi ulang tahunan saya nggak peduli ya. Jadi konsisten enggak? Konsisten. Pas hari Maulid Nabi saya enggak isi itu sama ceramah tentang siroh-sirohan. Kecuali pas hari itu kajian rutin di hari itu pas lagi kajian tentang siroh. Memang kajian rutin siroh yang saya tarangkan gitu. Yang saya ikuti. Ya berarti enggak maulidan dong. Paham enggak di sini? Makanya perkara maulid ini ya lihat perkaranya itu enggak seperti yang kita bayangin. Menjadikan pelakunya itu bid'ah. Tapi memang maulid zaman sekarang lain itu kemungkarannya. Ini yang saya maksud maulid yang tadi, maulidnya Imam Nawawi, maulidnya Ibnu Hajar, maulidnya As-Sakhawi, maulidnya Zakaria Al-Ansari, maulidnya As-Suyuti. Paham gak sini ya? Kalau maulid sekarang mah la ilaha illallah ya ikhwan. Aduh joget-joget. Apaan kayak gitu? Ya. Allahu musta'an. Paham gak sini? Ya, jadi tahu kita ya. Kita juga ada dua hal yang dua kubu ini yang berlebih-lebihan dalam menetapkan maulid, dalam membid'ahkan maulid. Ya. Dua-duanya ini yang bahkan yang membid'ahkan maulid ini inkonsisten dia dengan pernyataannya, dengan apa yang dia lakukan. Ya. Yang ini parah lagi bablas yang maulid. Syekh Shalih Fauzan sering mengatakan kalau ditanya apa hukum maulid, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Bid'ah. Oh, tapi Saudi aja ada kok itu tuh. Yaumul Watan, hari kelahiran Saudi. Lu mau para ulama ngikut-ngikut. Syekh Fauzan bilang maulid Nabi bid'ah, Syekh Fauzan enggak ikut tuh hari-hari apa? 17-an Agustusnya versi Saudi, enggak ada. Yang ikut ya yang orang-orang awam. Syekh Fauzan enggak ada ngikut-ngikutnya. Syekh Fauzan bilang maulid bid'ah. Pas enggak? Cocok enggak? Konsisten enggak? Konsisten. Ya, makanya paham ya sini ya. Kedudukan. Nah, ini kayak gini-gini jangan dijadikan kayak orang yang maulidan berarti wah, musuh. Tidak demikian. Taib, ini baru satu perkara maulid, belum yang lainnya. Ya, belum yang lainnya. Al-mas'alatu as-salasun, permasalahan ke-30 wahia min ajaibi ayatillah. Yaitu diantara keajaiban ayat-ayat Allah annahum taraku wasiyatallahi bil ijma' bil ijtima'i. Bahwa mereka meninggalkan wasiat Allah untuk bersatu wartakabu ma naha anhu minal iftiraqi, dan mereka malah terjatuh kepada apa yang Allah larang berupa iftiraq, berpecah belah. Wasara kullu hizbin bima ladaihim farihin, dan jadilah masing-masing kelompok farihin, bergembira bima ladaihim, dengan apa yang ada pada mereka. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan asy-syarh min ajaibi ayatillahi subhanahu wa ta'ala annahum lamma tarakul istima', tatkala mereka meninggalkan persatuan ala kitabillah, di atas kitab Allah, wa syar'ihi, dan syariat Allah, al-munazzali, munazzal dawmit, isim maf'ul, yang diturunkan, bukan isim fa'il. Ya, syariat Allah yang diturunkan ala rusuli, kepada para rasulnya, wal-i'tisama, i'tisama ma'tuf ke mana? Istima', ya, maf'ul. Dan tatkala mereka ya meninggalkan berpegang teguh di atasnya, maka ibtalahumullahu bitafarruqi, maka Allah akan menguji mereka ya, memberikan ujian pada mereka dengan berpecah belah, wa tasyattut, bercerai-berai, wa tanahhur, nah ini saling ya, bertikailah, memisahkan diri, wal farahi, dan bergembira bima hum alaihi minal batili, bergembira dengan kebatilan yang ada pada mereka, dan mereka merasa dapat kebenaran, berada di atas kebenaran. Ya. Tapi mereka merasa, "Wah, ini dapat di atas hidayah." Di atas hidayah. Ya. Sama nih kayak di lingkup apa sesama orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Ahlussunnah. Hanya karena perbedaan rujukan media dakwah, perbedaan rujukan ustaz, ribut. Dan masing-masing mengklaim dirinya berada di atas sunnah. Ya, berada di atas sunnah. Kita di atas sunnah. Alhamdulillah atas nikmat hidayah sunnah. Padahal bertikai, bercerai-berai. Ini hukuman dari Allah ini. Ya. Al-farih, al-farah bima bima alaihi bima hum alaihi minal batil. Bergembira dengan kebatilan yang ada pada dia. Alhamdulillah di atas. Sunnah apa bercebelah? Sunnah apa mentahdir sesama kaum muslimin dalam hal yang bukan prinsipil? Itu sunnah siapa? Sunnah iblis, sunnah setan, sunnah siapa? Sunnah Fir'aun mungkin? Gak ada sunnah Rasulullah SAW. Ya, mentahdir dalam urusan merusak kehormatan kaum muslimin dalam perkara-perkara yang non prinsipil hanya karena kaum muslimin melakukan, jangankan ya misalkan apa ya, yang bahkan perkara yang diperselisihkan ya. Ada orang nih ya melakukan zina, dikeluarin gak dari ahli sunnah? Gak ada, bukan mazhab ahli sunnah itu mengeluarkan pelaku dosa besar dari ahli sunnah. Gak ada, gak boleh ya. Apalagi yang selain dari itu, kecuali bid'ah-bid'ah besar yang memang perkara usul. Taibarakallahu fikum. Wa hadhihi uqubatun lahum, ini adalah hukuman buat mereka. Di annal insana idza fariha bil batil, karena manusia jika dia gembira dengan kebatilan, fa innahu la yatrukuh, dia tidak akan meninggalkan kebatilan tadi. Amma idza lam yafrah bihi, adapun kalau dia tidak gembira dengan kebatilan, wa kana indahu tashakkukun fi, dan dia pun juga memiliki keraguan atas hal ini, ya, fa hada hariyun ayatubu annahu yatubu. Ah, ini bahkan dia layak dia bertobat, artinya ada peluang dia untuk bertobat, wa yarji'u anhu, dan dia rujuk kembali. Ya. Lakin idza itma'anna ilaihi, namun kalau dia sudah tentram dengan kebatilan dia tadi, berpecah belah tadi, wa fariha bih, dan dia gembira dengan berpecah belah dia tadi, fa innahu la yatahawwalu anhu, maka dia enggak akan berpaling, enggak akan beralih dia dari sikap dia tadi. Wa hadhihi hukubatun minallahi jalla wa ala, ini hukuman dari Allah jalla wa ala. Liannahu man tarakal haqqo yubtala bil batil, karena siapa yang meninggalkan kebenaran maka dia akan diuji dengan kebatilan. Wa man tarakal ijtima'a fa innahu yubtala bit tafarruqi wa tasattuti wa tanahuri wa tatahun. Nah, kemudian siapa yang meninggalkan persatuan maka dia akan diuji dengan perpecahan, bercerai-berai, ya, bertikai sampai peperangan. Fama tajidu unasan mukhtalifina, maka tidaklah anda mendapati orang-orang yang mukhtalifin, yang berselisih, fi mabainahum, dari di antara mereka, min umuri dini wa dunia, baik perkara agama maupun dunia, illa wa tajidu bainahum ala adawati wal hazazati wal baghdha'a, melainkan anda dapati di antara mereka ada adawat, ya, ada permusuhan, hazazat, dendam, kesumat, ya, wal baghdha, kebencian, ada itu, ya, ada. Bahkan kebencian dia nih karena dia berselisih dengan saudara muslimnya, permusuhan dia kepada sesama muslimnya yang dianggap beda sama dia, itu lebih besar permusuhan dia, kebencian dia, daripada kebencian dia kepada orang kafir. Ini sahih enggak? Sahih. Ya, ini sahih ini. Ini beda nih, beda apa? Manhaj katanya. Beda manhaj di mana? Ya. Beda volume radionya, TV-nya, channel-nya. Kitabnya sama. Wah, langsung dianggap beda agama, enggak tegur. Giliran dia ketemu tetangganya yang enggak sholat, tegur hebat. Wah, Ustaz, antum negur itu tetangga antum, dia kan orang awam. Kita harus lemah lembut, akhi, pada sama muslim, padahal enggak sholat. Ahli maksiat, ahli maksiat. Giliran ada yang pakai baju muslim jelas, identitasnya muslim jelas, jenggotnya ada, pecinya ada, sorbannya ada, gamisnya ada, kokonya ada, sarungnya ada, celananya bahkan tinggi di atas mata kaki. Wah, ini dia nih, akhi. Ngaji di mana, akhi? Anak ngaji di sono. Oh, beda. Langsung la kalama wala salama. Gak ada lagi salam. Boro-boro salaman. salam-salamnya enggak ada, kalamnya enggak ada. Kok enggak tegur lagi dia? Bukan ikhwan kita. Berarti akhwat kita? Bukan. Maksudnya bukan sepengajian kita. Enggak ditegur. Masyaallah. Apes banget musleh. Aduh. Enggak ditegur. Aduh. Ya. Rugi kita muslim? Enggak. Dia yang rugi. Ya. Ini hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah. Kalau berpecah belah akan udah Allah akan berikan dia. Mereka ini kebencian kepada sesama muslimnya. Kan yang jadi dosa dia. Ya. Dan dia akan terus dosa lihat sesama muslim. Oh, pasti dia duga ini suudzon. Ini bukan salafi, ini bukan ahlussunnah. Subhanallah. Iyyakum wadzan fa inna dzanna akdzabul hadis. Hati-hati kalian terhadap buruk sangka. Buruk sangka itu sedusta-dusta perkataan. Buruk sangka yang seburuk di antara keburukan buruk sangka yang paling buruk adalah memburuk sangka terhadap muslim bahwa dia bukan di atas akidah yang benar. Pilihannya kan cuma dua muslim ini. Ahlussunnah, ahlubidah. Gak ada opsi ketiga. Alternatif itu gak ada. Awam dia. Iya, awam itu mau di ahlussunnah apa awam di ahlubidah. Gak ada. Famadza ba'dal haqqi ila dholal. Tidak ada lagi setelah hidayah melainkan kesesatan. Gak ada opsi ketiga. Gak ada itu namanya kaum muslimin. Ahlussunnah, ahlubidah, dan opsi ketiga. Opsi ketiga itu cuma satu yang identitasnya muslimin. Satu apa? Identitasnya masih muslim, tapi cuma satu kategori apa? Munafik. Munafik. Identitasnya masih muslim, tapi hakikatnya kafir. Cuma satu kategori. Apa coba? Munafik. Gak ada lagi pilihan itu. Muslim, ahlussunnah, atau muslim, ahlubidah. Bukan ahli maksiat. Ahli maksiat kapan jadi ahli bidah? Di zaman Nabi ada yang zina, dirajam. Di zaman Nabi ada yang minum khamr, dicambuk. Ada ahli bidah di zaman Nabi? Enggak ada. Bidah di masa Abu Bakar belum muncul. Ya. Di zaman Nabi enggak ada bidah. Enggak ada. Ya. Bidah Khawarij, Dzul Khuwaisirah. Baru dia aja yang dia mengatakan i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Ya. Baru dia aja. Enggak ada aksi Khawarij yang real di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia aja. Dan itu pun dikafirkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Kata Umar bin Khattab, "Da'ni ya Rasulullah adribu." Ya, an adriba. Unuqa hada. Biarkan aku ya Rasulullah untuk memenggal orang ini. Umar mau bunuh orang ini. Umar mengkafirkannya. Emangnya Umar enggak mengkafirin dia terus mau bunuh dia gitu. Emang Umar Khawarij apa? Umar mau bunuh orang ini tapi Umar enggak ngafirin. Berarti Umar Khawarij. Naudzubillah dari tuduhan terhadap tersebut. Enggak. Ya. Muncul orang tadi dan Nabi mencegah Umar untuk jangan bunuh dia karena kemaslahatan, bukan karena Nabi bilang Umar kamu ada bibit-bibit Khawarij menghalalkan darah kaum muslimin merah jambu, gak ada kayak gitu. Cuman karena kemaslahatan nanti dikira Rasulullah SAW membunuh sahabatnya. Ya. Barakallahu fik. Mana lagi tadi? Barubama al-iqtitala fi ma bainak, bahkan ada saling berperang. Ya. Jangankan di lingkup yang mengklaim dirinya ahlussunnah ya, di lingkup tabligh-tabligiyah ya. Jamaah atau tabligh. Itu kalau ribut bunuh-bunuhan. Ya. Dulu ya, sejak Maulana Ilyas membuat jamaah tabligh, mengirim-ngirim jamaah seantero Hindustan, India, Pakistan. Kemudian beliau wafat digantikan oleh anaknya, Al-Muhaddis, Syekhul Hadis. Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, semua jemaah tabligh itu bersatu. Sampai Maulana Yusuf wafat digantikan oleh seorang muhaddis yang lainnya. Karena di India itu memang gudangnya ulama hadis. Gudang ulama hadis sampai hari ini. Ya, ulama-ulama Saudi kalau mau belajar hadis ke India dulu. Ya. Musnid Saudi sekarang, Syekh banyak tuh, Syekh Hamid Akram Al-Bukhari dulu ke Indonesia bawa gurunya dari India. Bawa guru dari India waktu daurah Sahih Bukhari. Saya sering ikut kalau Syekh Hamid Akram Al-Bukhari daurah kira sama di sini. Ya. Murid Syekh Albani, Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Pernah dengar enggak? Dulu datang ke Indonesia bareng waktu belum ada kelas dengan Syekh Ali Hasan, sering ke Indonesia itu sama Syekh Ali Hasan, sama Syekh siapa lagi? Masyur Ali Salman, sama Syekh siapa lagi yang wafat? Musa An-Nasr, Syekh Salim Id Al-Hilali. Dulu sering ke Indonesia. Saya pun juga sering dulu hadirin madorohnya di Masjid Istiqlal, terus di bawah tuh di Istiqlal. Ya. Syekh ya Salim Id Al-Hilali belajar hadis, riwayat. Kalau di Royah belajar ke Syekh Albani, riwayat belajar ke mana? Ke India. Musnid di Saudi, salah satunya Syekh Saleh Al-Utsaimi, itu banyak guru di India. Ya, cucu-cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak belajar hadis ke India. Makanya sanad, salah satu sanad yang ahli dari Kitabut Tauhid, dari Usul Salasah, dari Kashfus Syubhat, itu banyak dari India. Ya. Itu banyak dari India. Sanad-sanad Kitabut Tauhid. Dari mana tuh masih-masih India itu dapat sanad Kitabut Tauhid? Dari murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ke Saudi. Saling tukeran sanad. Maka ulama-ulama Saudi India ini dapat ya sanad Kitabut Tauhid dan mu'alafat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lainnya dari orang-orang Saudi. Ya. Nah, setelah Syekh Maulana Yusuf digantikan oleh Syekh siapa namanya? Idmanul Hasan. Itu jamaah tabligh bersatu semua. Sampai yang terakhir ini wafat tahun 95 enggak ada lagi kepemimpinan, satu kepemimpinan. Tapi yang ada namanya syuro. Syuro itu berarti apa? Musyawarah antar masyih yang ada di India dan Pakistan terutama. Di India di apa namanya? Di Delhi, di Nizamuddin. Kalau di Pakistan di Rewin. Masyih-masyihnya itu. Kalau di Rewin Bai Wahab, di India Maulana Zubair, ya. Banyak Maulana di situ. Sampai akhirnya 2015 kemarin pecah. Karena anaknya Maulana Yusuf, cucunya Syekh Maulana Ilyas, namanya Syekh Maulana ya Sa'id, Maulana Sa'ad, itu didaulat oleh masih-masih di Nizamuddin yang lainnya, anta sekarang pemimpin jemaah tabligh dunia mewariskan seperti sebelumnya. Masih-masih di India yang lainnya maupun di Pakistan gak terima ini. Begitu juga di Bangladesh. Akhirnya terpecahlah jamaah tabligh menjadi dua kubu. Namanya kubu Syuro Alam, yang satu lagi kubu Maulana Sa'ad. Berantemlah mereka. Dan pernah masuk di YouTube berantemnya itu di Bangladesh. Sampai ada yang mati 3-4 orang. Pernah lihat? Hah? Pernah lihat kan? Berantem itu. Sampai bunuh-bunuhan. Ya. Kalau dalam skop yang katanya alusunah lokal sampai segitu juga, oh iya, bahkan perceraian, cerai karena beda manhaj. Ada yang ngasih, nih dulu ustadznya bareng nih, nih suami istri satu skop pengajian, terus ustadznya berantem, yang istrinya ikut ustadz yang ini, suaminya ikut ustadz yang sono, dapat fatwa masing-masing, cerai aja udah, beda manhaj, oh cerai. Gila itu. Hah? Wallahi ini. Ya. Sampai-sampai saling boikot. Yang ngaji di sini enggak boleh beli di sini. Gila itu. Giran ngeboikot produk Prancis kemarin ketika heboh Prancis. Oh, boikot harus Ulil Amri. giliran boikot saudara muslimnya, dia sendiri. Kacau itu. Ya inilah, ini buah busuk dari perpecahan. Buah busuk dari perpecahan. Bukan buah yang enak, busuk. Cerai, saling terpecahnya kaum muslimin. Ini buah busuk semua. Ya, buah busuk semua. Lihat di ketemu orang tuh. Lihat tuh di Geraha tuh, enggak usah jauh-jauh tuh di Geraha tuh. Ada Kintamaniun, orang-orang yang ngajinya apa? RRI ya. RII apa RRI sih? RII itu di Kintamani itu. Sama yang lain tuh yang Rojaiun, tuh ketemu tuh, pakai jubah, ke jenggot-jenggot. Kagak tegur itu. Takut passwordnya salah. Atau sudah tahu dia mah ngaji di sebelah. Lihat itu. Kacau kan? Kita melihat zahir muslim-muslim. Wa hadzal muslim yu'amalu mu'amalatal muslimin. Maka dia diberlakukan seperti pemberlakuan kaum muslim. Jangankan yang zahir muslim ya. Ini kan Bekasi, Tambun City nih. Kampung Siluman, Kedaung ini mayoritas apa? Muslim ya. Nih, ada tetangga kita atau orang siapa kayak dia enggak ada zahir muslim. Kayak kaos, kayak celana jeans ketat. Dia berada di lingkungan kita yang mayoritas muslim. Kita ucapin salam ke dia enggak? Iya. Di antara amal kebaikan Islam. Ya, kita ucapin salam. Salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Kepada orang yang Anda kenal maupun yang Anda tidak kenal, kan gitu. Boleh emang ucapin salam, kan siapa tahu dia Batak, siapa tahu dia Batak. Kecuali kita lagi di Batak. Baru siapa tahu dia enggak ya. Wah, ini kan lagi di Bekasi nih mayoritas kaum muslimin. Pakai kemeja, pakai celana panjang, nggak ada tampilan muslim. Oh, udah dia lagi di negeri yang banyak kaum muslimin. Assalamualaikum. Toto kelihatan salibnya belakang, ngaruh belakang sini. Biar kalau sini ketahuan. Pas nengok, wah, palang. Waduh, ya udah, ya, paham gak sini? Kecuali nampak tuh pakai salib, ngapain ucapin salam? Ya, apalagi yang udah jelas zahirnya pakai cadar, ya kan? Assalamualaikum ukti. Yeah. Emangnya boleh ngucapin salam ke perempuan? Boleh. Rasulullah pernah ngucapin salam, tapi aman dari fitnah. Yang ngucapin salam topik yang, aduh, jomblo ngucapin salam, ya, ntar naksir lagi. Ya. Kalau akhwat salam ke kita gimana nggak? Kita jawab, ya jawab lah. Masa antum gak jawab karena malu? Assalamualaikum akhi. Ana jaga pergaulan. Ya jawab lah. Ya. Memangnya sih itu aja. Siapa itu namanya? Yang ya akhi, ya ukhti. Siapa itu namanya? Yang itu yang pakai sorban main gitar. Siapa namanya? Opik, si Opik gitu ya. Assalamualaikum. Ya akhi, ya ukhti. Kita juga bisa, ya ukhti. Assalamualaikum, ya ukhti. Asal aman dari fitnah. Ya. Nah, walau pajak, gak apa-apa lah anak-anak kan. Nah. Ucapin salam ke perempuan, siapa aja. Ya. Jangan yang ngincer yang gadis aja. Antum. Yang nenek-nenek dicuekin. Mana lagi tadi? Wala tajidu man. Tadi bacanya topik apa? Ya tamassak apa ya tamassak? Topik. Man ya tamassak. Ah. Wala tajidu man ya tamassaku bil ijtima. Maka tidaklah Anda dapati orang yang berpegang teguh dengan persatuan alal kitabi wa sunnah di atas Quran dan sunnah illa wa tajidu bainahum al-ulfata wal mahabbata wa tanasur wa ta'auna. Melainkan Anda akan dapati di antara mereka adanya ulfah, persatuan, kecintaan, adanya tanasur, saling tolong menolong, ta'awun, saling membantu. Wa ka'annahum jasadun wahidun, maka seakan-akan mereka adalah satu jasad. Ya. Fala ismata illa bil ijtima' alal kitabi wa sunnah, maka enggak ada ismah Ya, enggak ada perlindungan melainkan dengan bersatu di atas Quran dan Sunnah. Wala wahdata, dan tidak ada persatuan illa bittiba'il kitabi was sunnah, kecuali dengan mengikuti Quran dan Sunnah. Wa ma'ada dzalika fa innahu furqatun. Selain dari itu bukan persatuan, tapi furqah, perpecahan. Wa adabun, dan adab. Ya. Wal furqatu adabun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perpecahan itu adab. Ya. Nah, Bima, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syari rahimahullahu ta'ala, fahaula illadzina yuridu tauhidal muslimina yuriduna tauhidal muslimina kama yaquluna ya yuqalu lahum idza kuntum turiduna tauhidal muslimina wahidu al aqidata. Baik, fahaula illadzina yuriduna tauhidal muslimin. Mereka yang menginginkan bersatunya kaum muslimin, kama yaqulun, sebagaimana yang mereka katakan, yang mereka impi-impikan. Yuqalulah, maka katakan pada mereka, dikatakan pada mereka, idza kuntum turiduna tauhidal muslimin, kalau kalian ingin menyatukan kaum muslimin, wahidul aqidata, maka persatukanlah akidah. Ini penting nih. Satukanlah akidah. Jangan biarkan kuburiyun tetap di atas akidah kuburiyahnya. Syiah Rafidhah, Ahmadiyah, LDII tetap di atas kesesatannya. Enggak. Ya, kita bilang bersatu ini, enggak bisa. Kalau enggak ya kita enggak bisa bersatu sama kalian. Mau bersatu di atas apa? Pondasinya beda-beda kok. Kamu di atas kuburiyun, ya saya mencirikan kamu. Kamu di atas LDII, saya membid'ahkan kamu. Kamu di atas Rafido, kami mengkafirkan kamu. Mau bersatu di atas apa? Kamu sekuler, kamu kufur. Gitu. Gak bisa, pondasinya udah beda. Mau bersatu apa? Gak ada, semu. Fata Morgana. Ya, dikira air. Padahal cuman oasis. Oase. Gak dapat apa-apa. Terus lanjut, bi antakunu jami'an ala aqidati tauhidil lati ja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la tatruku annasa hadza quburiyyun wa hadza sufiyyun wa hadza syi'iyyun wa wahidu al aqidata awwalan wa'tasimu bila ilaha illallah. Baik, perhatikan. Bi antakunu jami'an ala aqidati tauhid, yaitu kalian semua berada di atas akidah tauhid. Akidah tauhid allati ja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tatrukun nas hadza quburi wa hadza sufi wa hadza syi'i. Ya, jangan Anda biarkan orang-orang berada ini kuburi, ini syi'i, ini apalagi tadi sufi, ini LDII, ini Ahmadiyah, ya enggak bisa. Sama dia bukan Islam, gimana kita mau bilang bersatu? Bersatu dia apa? Orang agamanya beda. Kuburi bukan Islam, orang agamanya beda. Kejawen bukan Islam, agamanya aja beda. Mau bersatu dia siapa? Yang relevan lah. Ya, yang relevan. Gak bisa. Wahidu al-aqidah ta'awalan. Satukan dulu akidah ini yang pertama. Wa'tasimu bila ilaha illallah, berpegang teguh di atas la ilaha illallah. Jangankan dengan kuburiyu, dengan LDI, dengan tadi siapa? Syiah, dengan siapa tadi? Ahmadiyah, sama Yahudi, Nasrani aja itu, kita bisa bersatu kalau di atas akidah yang benar. Qul ta'alau ya ahlal kitab. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, wahai ahlul kitab, kemari kalian, ta'alam. Kemari kalian, kita bersatu di atas satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Ya. Apa itu? Ya. ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Itu kita tidak beribadah kecuali hanya pada Allah. Ya, wala nusyriku billahi syai'a. Wala nusyriku bihi syai'a. Jangan kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan kita jadikan seorang sebagian di antara kita sebagai rob-rob tandingan selain Allah. Oh, udah bersatu kaum muslimin sama ahlul kitab. Dan mereka berubah status, saya bukan ahlul kitab lagi, jadi ahlul Islam. Oh, udah bersatu. Ya enggak, Pak Hendra? Iya, jangankan sama Syiah, sama Kuburiyun, sama Yahudi Nasrani aja bisa bersatu. Atas apa? Asasnya apa? Nah, jadi gak bisa tuh menyatukan kita yang lain-lain. Apa? Mau Pancasila nyatuin kita? Enggak bisa. Gak akan bisa, mana ada. Ya, apa yang mau menyatukan kita? Enggak bisa. Kecuali Quran, Sunnah, akidahnya benar sama. Saya juga Quran Sunnah kata Kuburiyun. Lah, pemahaman-pemahaman Kuburiyah, pemahaman syirik, bukan begitu. Ya. Kata LDI, kata siapa? Ahmadiyah, kita juga Quran Sunnah. Apa sih Ahmadiyah? Hah? Udahlah, kafir, diam aja, begitu kan? Kita bilang, Ahmadiyah itu bukan Islam. Siapa yang menganggap Ahmadiyah Islam? Bahaya loh konsekuensinya loh. Bisa kafir juga. Hah? Parah itu Ahmadiyah. Nabinya juga beda. Hah? Nabinya juga beda. Antum gak percaya orang Ahmadiyah betul-betul punya keyakinan demikian? Saya pernah didebat sama orang Ahmadiyah kayak begitu. Wallahi, saya pernah didebat. Hah? Pernah didebat saya di Wonosobo tahun 2004, didebat saya sama orang Ahmadiyah. Bahkan mau dipukulin sama orang Ahmadiyah. Ada satu kampung di Wonosobo, kampung namanya Lengkong, itu mayoritas Ahmadiyah. Enggak tahu tuh kampung sekarang pemuda-pemuda hijrah. Betulan mereka punya keyakinan kayak begitu. Kalau maaf nih, di orang-orang Betawi kalau di rumahnya kan ada lukisan Habaib gitu ya. Ada lukisan Habib-Habib. Kalau di sana lukisannya siapa? Mirza Ghulam Ahmad di rumahnya. Saya masukin rumahnya satu-satu. Kok bisa? Ya jauh lah. Kan dulu jauh lah. Jauh lah. Lihat. Kalau rumah maaf nih orang Betawi, Habaib kan gitu kan. Ada Habib Novel Jindan, ada Habib siapa? Novel Jindan ada, Asegap, bukan Jindan yang error. Bukan yang ibarat kata. Ente kadang-kadang. Istilah kata katanya. Ini ada dulu, ya, pernah ada itu di teman. Saya dulu pernah hadir di majelis ya. Ustaz Nobel, apa, Habib Nobel Jindan di majelisnya Habib, ya. Habib Abdurrahman Asagaf di Kuitang. Dulu wallahi saya pernah hadir kajiannya. Sahih Bukhari bahkan. Ahad pagi dulu. Dulu. Bukan Novel Jindan yang itu mapan. Ente kadang-kadang. Itu mapan itu, unyeng-unyeng aja itu mah. Mana lagi tadi? Summa, ayo baca lagi Bima. Thumma wahidu al-hukma bima anzalallahu farji'u ila kitabillahi wa sunnati rasulihi wanbudhu al-qawanina wal-anzimata wal-adati al-qabiliyata wa ghayra dhalika irji'u ila kitabi wa sunnati. Taib. Farji'u ila kitab. Mana tadi? Summa wahidu al-hukma bima anzalallah. Nah, kemudian satukanlah hukum. Hukum yang dengan apa yang Allah turunkan. Ini bersatu ini. Bersatu itu di atas akidah yang benar, kemudian bersatu di atas hukum yang benar. Hukum apa? Hukum itu di dunia ini cuma ada dua pilihan. Hukum Allah, hukum setan, udah gak ada lagi yang ketiga. Hukum setan itu ya hukum Perancis, hukum Inggris, hukum Belanda, hukum Jerman, hukum buatan manusia. Mudah, bersatu di atas hukum yang benar. Farji'u ila kitabillah wa sunnati rasulih. Kembalilah kepada kitab Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wanbudu. Wanbudu itu fi'il amr dari nabada. Nabada itu maknanya apa? Toroha. Ya itu. Buanglah. Ya, buanglah al-qawanin. Qawanin itu undang-undang buatan manusia. Wal anzimata, aturan-aturan buatan manusia. Wal adati, adat-adat yang menyelisih syariat. Al-qabiliyata, adat-adat kabilah. Ini ya, karena masalah berhukum dengan hukum Allah ini bukan cuma hukum impor, tapi juga hukum yang telah mendarah daging di leluhur. Ya. Yang menjadi duri bagi akidah kaum muslimin, hukum impor dan hukum jahiliyah yang ada di leluhur sendiri. Ya. Mesti begini aturannya, nabrak syariat. Ya. Nabrak syariat. Nah, itu mesti dilawan, apa mesti dirubah. Dulu Haji Miskin dan pasukannya jihad dengan dua jihad. Ya, jihad melawan penjajah kafir Belanda dan jihad melawan ya datuk-datuk yang bersikukuh memegang teguh hukum jahiliyah leluhur. Ya, datuk-datuk itu. Haji Miskin punya panglima pasukan yang terkenal yang jadi pahlawan nasional itu Imam Bonjol. Tapi terus lanjut lagi Bima. Idza kuntum turiduna al-ijtima'a wa wahdatal muslimina falan yattahidal muslimuna illa ala hadza illa ala wahdatil aqidati wa wahad wa wahdatil marju'i marju'i terus wa huwal hukmu bima anzalallahu wa wahdatil qiyadati tayyib ya farji'u irji'u ila kitabillah ila kita ilal kitab wa sunnah. Kembalilah pada Quran sunnah. Idza kuntum turiduna al-istima'a, apabila kalian hendak bersatu, wa wahdatal muslimin, dan bersatunya kaum muslimin, kembalilah ke tadi. Di atas akidah yang benar, Quran, sunnah, di atas hukum yang benar, hukum Allah. Idza kuntum turiduna al-istima', mana tadi? Falan yattahida al-muslimun illa ala hadza. Kaum muslimin tidak akan bersatu kecuali di atas ini. Di atas akidah yang benar, di atas Quran sunnah, di atas akidah yang benar, di atas la ilallah, di atas hukum yang satu, yaitu hukum Allah. Ya. Taib. Illa ala wahdatil akidati. Melainkan di atas bersatunya akidah. Wa wahdatil marji' dan di saat bersatunya dan persatuan satunya rujukan. Yaitu rujukan Quran, sunnah. Yaitu rujukan apa? Wa huwa al-hukmu bima anzalallah. Berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Wahdatil qiyadah. Setelah itu baru di atas satu qiyadah, satu kepemimpinan. Ya, terus. Wadzalika. Wadzalika bisami wa ta'ati lauli amrul. Nah, lauli liwali. Liwali amril muslimina. Ah, yaitu dengan mendengar dan taat pada ulil amri kaum muslimin. Lauli. Terus. Hadza alladhi yuhidu amra yuhidu amra muslimina kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha yarda lakum salatan an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa antanasahu fi wallahi allahi amrukum wala tunasihu man wallahu amrakum nah ya wa hadha huwa alladhi yuwahhidu al-amra al-muslimin. Ini yang menyatukan ya urusan kaum muslimin sebagaimana yang Nabi sabdakan. Ini di masalah ke-1, ke-2, ke-3 ya. Innallaha yardha lakum salasan, Allah meridhoi kalian dalam tiga hal, anta abuduhu wa la tusyriku bihi syai'a, kalian beribadah padanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, wa anta tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, kalian berpegang teguh di atas tali Allah, akidah yang benar, dan kalian tidak berpecah belah, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian menasihati orang yang Allah berikan kepemimpinan untuk mengurusi urusan kalian. Tapi selesai permasalahan 30, sebenarnya pengen lanjut ke permasalahan 31 ya. Cuma qadarullah, waktu yang tidak cukup, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.